Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Insyaallah kita lanjutkan pada bab yang kelima. Ini fil i'tikaf, bab yang membahas seputar i'tikaf. Qala wa fihi iddatu masail. Di dalam bab ini ada beberapa masalah yang akan dibahas. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama. Ta'riful i'tikaf wa hukmuh, definisi pengertian dari i'tikaf dan hukum syariat dari i'tikaf. Yang pertama, ta'rifuhu i'tikaf fil lughati luzumu syai' wa habsun nafsi alaihi. I'tikaf itu definisinya adalah luzumu syai', menetapi sesuatu. Ini secara bahasa, mendiami, meninggali sebuah tempat atau menetapi sebuah perkara. Wa habsun nafsi alaihi, dan menahan jiwa padanya. Wa fi syara', secara syariat, luzumul muslim al-mumayyiz masjidan li ta'atillahi azza wa jal. Adapun secara syariat, i'tikaf itu adalah menetapinya seorang muslim yang sudah mumayyiz, seorang muslim yang sudah bisa membedakan sebuah perkara. Ya, seorang muslim yang sudah mampu untuk membedakan sebuah perkara. Tidak sampai atau belum sampai ke tingkat balig. Ya, mumayyiz ini tingkatan seorang anak yang belum mencapai usia balig. Dan mumayyiznya seorang anak ini berbeda-beda. Dan usia mumayyiz ini tidak ada patokan tertentu, tidak seperti balig. Kalau usia balig ada patokan 15 tahun, tetapi kalau mumayyiz ini tidak ada patokan tertentu. Apa patokannya? Patokannya adalah penilaian seorang anak terhadap sebuah masalah. Kalau dia sudah memiliki niat, memiliki pembeda dalam hati, maka dia sudah dikatakan mumayyiz. Ya, apa yang dia kerjakan itu dia tahu. Ya, terkadang anak ya ketika dia mengerjakan sesuatu enggak tahu maksudnya apa. Berarti anak ini belum mumayyiz. Ya, berarti anak ini belum mumayyiz. Seperti misalkan dia sedang sholat, dia tuh enggak tahu. Ya, apa yang harus dia lakukan dalam sholat itu enggak tahu, sedang apa dia juga enggak tahu. Ya. Maka patokan di antara mumayyiz ini adalah sahnya jual beli dari seorang anak. Kalau anak ini sudah mumayyiz, maka sah jual belinya walaupun belum mencapai usia balig. Nah, beda kalau anak yang masih kecil seperti ini kita kasih dagangan ya enggak tahu. Ya. Dia disuruh apa enggak tahu, walaupun tadi dibilangin nanti kalau ada yang beli dilayani enggak paham anak ini. Maka seperti ini belum mencapai usia mumayyiz. Ya, gampangannya sudah memiliki nalar. Ya, kalau kita membahasakan sudah bernalar, anak ini sudah memiliki apa? Sebuah nalar, apakah perkara ini baik atau buruk, dia sedang apa? Nah, masjidan, ya dia menetapi sebuah masjid dalam rangka untuk taat kepada Allah. Terkadang ada anak pergi ke masjid itu dalam rangka untuk ketemu temannya, untuk ramai karena enak banyak teman. Ya, terkadang sebagian mereka tahu kalau untuk sholat, sehingga sampai di masjid pun ketika mendengar muadzin, ya iqamah, dia pun sholat. Ini berarti mumayyiz orang tadi. Nah, jadi tingkat kadar umur mumayyiz ini berbeda-beda sesuai dengan ya lingkungan dan keadaan si anak tadi. Yang kedua, hukmuhu wa huwa sunnatun wa qurbatun ila Allah taala. Iktikaf itu hukumnya sunnah saja secara asal dan juga ibadah kepada Allah, dan bukan wajib. Iktikaf itu bukan wajib kecuali kalau itu adalah nadar. Ya, kalau nadar maka wajib. Kalau tidak, hukum asalnya adalah sunnah. Liqaulihi azza wa jal antahira baitiya litta'ifin wal'akifina warruk'a'is sujud. Hendaklah kalian membersihkan baitiya rumahku, litta'ifin bagi orang-orang yang tawaf, wal'akifin dan orang-orang yang sedang itikaf, warruk'a'is sujud dan orang yang rukuk dan sujud. Wa hadhihi al-ayatu dalilun ala masru'iyatihi hatta fil umamis sabiqah. Ayat ini sebagai petunjuk tentang disyariatkannya i'tikaf sampai umat-umat terdahulu. Wa qauluhu ta'ala wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian, mencumbui istri-istri kalian sedangkan kalian sedang i'tikaf di masjid. Ini dalilnya. Yang kemudian disebutkan pula dalil dari sunnah, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asral awakhir min ramadhan hatta tawaffahu Allah. Muttafaq alaihi. Dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu i'tikaf di hari 10 akhir dari Ramadhan sampai beliau meninggal. Beliau tutup amalannya dengan qurbah ilallah. Ini diantara tanda daripada tanda apa? Husnul khatimah. Semakin mendekati ajal, semakin giat untuk beribadah. Nah, adapun tanda-tanda su'ul khatimah, semakin mendekati usia, semakin mendekati ajal, jauh daripada ibadah. Ini yang kita takutkan. Ya. Dan ini yang senantiasa kita minta kepada Allah, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, penutup yang baik. Taib. Maka dikata Rasulullah, innamal a'malu bi khawatimiha, amalan itu dinilai dengan penutupnya apa. Amalan itu dinilai dengan penutup, bukan dengan pembuka. Wa ajma'al muslimuna 'ala masru'iyyatihi wa annahu sunnatun la yajibu 'alal mar'i illa an yujibahu 'ala nafsihi ka'an yanzuruhu fa thabatat sunniyatul i'tikafi wa masru'iyyatihi bil kitabi wa sunnati wal ijma'. Dan kaum muslimin bersepakat tentang disyariatkan i'tikaf, bahwasanya i'tikaf ini sunnah dan tidak wajib bagi siapapun kecuali dia mewajibkan untuk dirinya sendiri seperti nazar. Dan telah tetap kesunahan i'tikaf dan juga disyariatkannya i'tikaf dengan sun, dengan kitab, dengan hadis, demikian juga dengan ijma. Dan ijma ini la yanakid illa bi kitabi wa sunnah illa bi nusus. Ijma tidak akan terjadi kecuali dengan apa? Nas. Kalau enggak ada nas, enggak ada ijma. Nah, masalah tsaniyah, syurutul i'tikaf. Al-i'tikafu ibadatun laha syurutun la tasihhu illa biha. I'tikaf ini ibadah yang memiliki syarat yang tidak sah kecuali mendatanginya. Wahya ay yakuna al-mu'takifu musliman mumayyizan 'aqila. Hendaklah syarat yang pertama, seorang yang hendak i'tikaf itu muslim. Karena kafir nanti tidak akan mendapati pahala dalam beribadah. Mumayyizan, kemudian tamayyuz, mumayyiz yang kita jelaskan tadi, dia sudah memiliki nalar, akilan dan berakal. Ini syarat sahnya. Fala yasihul i'tikafu minal kafir, walal majnun walas sabi ghairul mumayyiz wa amal buluq wadh dhukuriyah fala yashtariton fala yashtaratan fa yasilu i'tikaf min ghairil balig idza kana mumayyizan wa kadzalika min al untha. Tidak sah i'tikaf dari kafir, tidak pula dari orang gila, tidak pula dari anak kecil yang belum mumayyiz. Adapun usia balig dan juga jenis kelamin laki-laki tidak syarat dalam i'tikaf. Dan sah i'tikaf orang yang belum balig apabila dia sudah punya nalar. Demikian pula wanita. Ini yang pertama, jelas muslim dan sudah mumayyiz. Yang kedua, niat liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Niat ketika dia masuk ke masjid, niatnya i'tikaf, bukan niat untuk tidur. Fayanil mu'takifu luzumal mu'takifihi qurbatan wa ta'abudan lillahi azza wa jal. Dia masuk masjid, tempat i'tikaf, menetapinya dengan niatan untuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. I'tikaf itu terkadang memang kalau belum menjiwai belum bisa menikmati. Kalau belum menjiwai belum bisa menikmati i'tikaf ini. Baik. Yang ketiga, ayyakuna al-i'tikafu fi masjidin. Hendaklah i'tikaf itu di masjid. Ya, masjid jami'. Yang ditegakkan di dalamnya jumaah, ya, bukan masjid kecil, ya. Masjid kecil yang bahkan sholat jamaah sendiri pun enggak tertib. Liqaulihi ta'ala wa antum aakifuna fil masajid. Nas, ya, dalam ayat ini nas fil masajid. Wa li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam haitsu kana ya'takifu fil masjid. Beliau dulu i'tikaf di masjid. Walam yankul anhu annahu i'takafa fi ghairihi, dan tidak ada nukilan dari beliau i'tikafnya di selain masjid. Yang keempat, ayyakunal masjidul ladhi ya'takifu fihi tuqamu fihi salatul jamaah. Masjid yang dipakai untuk i'tikaf itu dipakai untuk salat jamaah. Wa dhalika in kanat muddatul i'tikafi tatakhallalaha salatun mafrudatun. Yang hal itu disyaratkan apabila waktu i'tikaf itu diselingi dengan sholat-sholat yang fardu, misalkan sehari semalam atau sehari. Wa kanal mu'takifu mimman tajibu alaihi al-jama'ah, dan mu'takif ini adalah orang yang diwajibkan jama'ah. Ini kaum laki-laki, kalau kaum wanita maka boleh. Ini mafhum, ya, mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya. Kalau yang diwajibkan adalah laki-laki, maka untuk wanita tidak apa-apa untuk i'tikaf di masjid yang tidak ditegakkan di sana jamaah, atau yang kita kenal dengan musalla atau langgar. Li'an al-i'tikaf fi masjidin la tuqamu fi salatul jama'ati yaqtadi tarkal yaqtadi tarkul jama'ati wa hiya wajibun 'alaihi. I'tikaf di masjid yang tidak ada jamaah ini menuntut meninggalkan jamaah, sementara jamaah hukumnya wajib. Jangan sampai dia beribadah sunnah malah mengerjakan, malah meninggalkan yang wajib. Ya, kalau sunnah sampai dijaga mati-matian, yang wajib malah diremehkan. Nah, ini harus seseorang berhati-hati. Ya, yang wajib harus dijaga dulu, kemudian baru kemudian yang sunnah. Ini termasuk min aksamil magrurin, kata para ulama, termasuk daripada golongan yang tertipu oleh syaitan. Itu senantiasa menjaga yang sunnah-sunnah, yang wajib-wajib apa tertinggal. Ya, puasa Senin Kamisnya enggak ketinggalan, tapi sholat jamaahnya apa? Ya, enggak pernah dilakukan. Puasa Dawudnya enggak ketinggalan, tapi jamaahnya tolong misalkan. Sholat tahajudnya masya Allah tiap malam, tapi sholat fardunya apa ketinggalan waktu di akhir waktu. Nah, maka tentunya seorang hamba itu harus memperhatikan yang terbesar nilai ibadahnya daripada yang lainnya. Dan ini termasuk perkara-perkara yang terkadang melalaikan, karena apa namanya, banyak mendengar keutamaan sunnah, yang wajibnya akhirnya apa tersamarkan. Jangan sampai, ya, yang wajib benar-benar dijaga, baru kemudian yang sunnah. Taib. Kalau semua dijaga maka bagus. Karena yang sunnah ini bisa menambal kekurangan yang wajib. Tapi jangan sampai bersemangat yang sunnah, yang wajibnya tidak bersemangat. Au tikrar khurujil mu'takif kulla waqtin, atau berulang-ulang keluar dari masjid. Ya, setiap jamaah keluar, setiap jamaah keluar. Wa hadza yunafil maqsud minal i'tikaf. Banyak keluar ini menghilangkan tujuan dari i'tikaf. I'tikaf itu apa? Pengin istilahnya apa? Benar-benar taqarrub ila Allah taala dan tidak mau berhubungan dengan alam sekitar. Benar-benar dia fokuskan ya waktu itu untuk beribadah kepada Allah. Ya, ketika sudah masuk itikaf dia sudah khusyuk, keluar lagi ngelihat orang lalu lalang. Ya, jual beli misalkan dia ke masjid, ke pasar, lihat orang wah apa namanya barang yang bagus, pengin lagi nawar dulu. Misalkan nengok cuman lihat, akhirnya hatinya aduh tukangnya itu bagus tadi. Nah, ini juga akan menafikan ya hatinya tadinya sudah khusyuk kepada Allah. Ya, ngelihat tadi wah masyaallah itu. Coba tadi kalau sebentar saja ngelihat kayaknya bagus. Baik, berbagai macam akhirnya apa? Urusan duniawinya akan mempengaruhi kembali. Ini akan menghilangkan maksud i'tikaf, gitu loh. Ammal mar'a fa yasih i'tikaf wa fi kulli masjidin sawa'un uqimat fihi al-jama'ah am la. Adapun wanita boleh, silakan dimanapun, karena wanita tidak diwajibkan jamaah. Hadza idza lam yatarattab 'ala i'tikafihi fitnah, 'ala i'tikafiha fitnatun. Ini kalau seandainya tidak mengakibatkan i'tikafnya si wanita ini timbul fitnah. Taib. Timbul fitnah. Fa in tarattaba 'ala dzalika fitnatun muni'at. Kalau menghasilkan fitnah dilarang. Wal afdhal ay yakuna al masjid alladhi ya'takifu fi tuqamu fil jama'ah lakin laisa syartan lil i'tikaf. Tapi yang afdal hendaklah masjid yang dipakai untuk itikaf ini ditegakkan jamaah, tetapi hal itu bukan merupakan syarat untuk itikaf. Taib, ini untuk wanita. Yang kelima, at-taharah minal hadatsil akbar. Suci dari hadats besar. Hadats besar itu junub, haid, nifas. Kalau hadats kecil, ya buang air kecil, buang air besar, buang angin, batal wudhunya, ini hadas kecil. Hadas kecil itu adalah ibarat dari seseorang yang tidak punya wudhu. Hadas dengan hadi, dengan najis itu beda. Kalau hadas itu ibarat dari ungkapan dari seseorang yang tidak punya wudhu. Kalau najis, ya najis, bukan hadas. Hadas beda, najis beda. Kalau najis itu kotoran yang dinaskan dalam syariat untuk dihilangkan. Fala yasih i'tikaful junub, tidak sah i'tikafnya orang yang junub. Ya, orang yang junub itu adalah ungkapan dalam syariat bagi orang-orang yang mengeluarkan air mani baik dengan jima atau dengan ihtilam, mimpi basah atau dengan yang lainnya yang menyebabkan keluarnya air mani tersebut, maka dikatakan dia orang yang junub. Walal haid walal nufasa li'adami jawazi mukthi haulai fil masjid. Tidak pula haid, tidak pula nifas, di mana mereka tidak boleh tinggal di masjid. Kalau sekedar berlalu saja enggak apa-apa. Kalau sekedar berlalu enggak apa-apa. Maka di sini hilaf para ulama, bagaimana kalau wanita yang haid bolehkah dia menghadiri majelis taklim? Ya, di masjid. Al aula tarkuhu, enggak tinggalkan. Cari wasilah yang lain dengan rekaman atau yang lainnya. Sebagian mereka mengatakan selama dia mampu untuk ya memastikan tidak keluar ya kotoran najasatnya tadi menimpa masjid maka boleh. Tapi yang aslam dan selamat berhati-hati. Besok masih ada waktu insyaallah. Amma siyamu falaysa bisyartin minal itikaf, adapun puasa itu bukan syarat untuk itikaf. Ya, lima ruwiya an Ibni Umar radhiyallahu anhuma ana Umar qala ya Rasulullah inni nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Dari Ibn Abdullah bin Umar, dari bapaknya, dia berkata, wahai Rasulullah, aku pernah bernazar pada masa jahiliyah bahwasanya aku pengin itikaf di Masjidil Haram satu malam. Faqala awfi binadharik, penuhi nadarmu. Kalau kana shaum syartan lamma sahha i'tikafu fil lail, kalau seandainya puasa ini adalah syarat maka tidak sah ya puasa itikafnya di malam hari, karena malam hari enggak ada puasa. Ini istinbat, kesimpulan atau istidlal dari hadis ini. Nabi mengatakan nadar langkur di malam itu, menunjukkan bahwasanya puasa bukan syarat. Karena syarat maka Rasul akan memerintahkan di siang hari. Naam, dan tidak akan mengatakan nadarnya itu sebagai nadar yang syar'i. Kenapa? Karena tidak ada puasa di dalamnya. Karena malam hari. Li'annahu la siyama fi, malam hari enggak ada puasa. Ya, maka di sini menunjukkan bahwasanya puasa bukan syarat. Wa li'annahu ma'ibadatan munfasilatan fa la yushtarat li ahadihi li ihdahuma wujudul ukhra. Keduanya ini ibadah yang masing-masing, puasa ibadah sendiri, ya. Kemudian i'tikaf juga ibadah sendiri. Tidak ada syarat salah satu keduanya harus ada yang lain. Kalau ada puasa harus ada itikaf, kalau ada itikaf harus ada puasa, enggak harus. Nah. Capek enggak? Belajar kitabah itu belajar paling enak. Enggak mikir tapi banyak kerja. Qala al-mas'alatu tsalitsah zamul i'tikaf wa mustahabbatuhu wa ma yubahu lil mu'takif. Sekarang waktu i'tikaf, hal-hal yang dicintai dan apa yang dibolehkan bagi yang i'tikaf. Yang pertama, zamul i'tikaf wa waktuhu, kapan i'tikaf itu? Al-mukthu fil masjid miqdaran minaz zaman. I'tikaf itu tinggal di masjid beberapa saat. Huwa ruknul i'tikaf, dan ini adalah rukun daripada i'tikaf. Falau lam yaqa' al-mukthu fil masjid lam yan'aqid ala i'tikaf, kalau seandainya dia tidak tinggal di masjid beberapa saat maka tidak dianggap i'tikaf. Wa fi aqalli mudal i'tikaf khilafun bain ahli ilmi, adapun minimalnya waktu untuk i'tikaf ini ada perselisihan. Minimalnya kapan? Berapa saat, berapa jam? Ya. Adapun secara bahasa, dia tinggal sejam di masjid ya itikaf, dia tidur di masjid juga itikaf. Ya, wasahih insyaallah anna waqtal itikaf laisa liqali had. Ucapan yang sahih insyaallah waktu itikaf itu enggak ada batasan minimumnya. Fayasil itikaf miqdaran min zaman, maka sah itikaf seseorang sesaat dari zaman, 1 jam, 2 jam, wa in qalla walaupun sebentar. Illa annal afdhala alla yaqul Allah yakinul i'tikafu min yaumin aw lailah, melainkan yang paling afdal dari i'tikaf itu enggak kurang dari sehari semalam. Kalau masuk subuh keluar besok subuh. Ya masuk subuh tadi, pagi kita tadi kita subuh masuk, nanti besok subuh kita baru keluar. Li'annahu lam yanqul 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la 'an ahadin min ashabil i'tikafu fima duna dhalik, tidak ada nukilan dari Nabi, tidak pula dari para sahabat, i'tikaf itu kurang dari itu. Baik. Wa afdalu awqatil i'tikaf al-usrul awakhiru min Ramadhan li hadithi Aisyah radhiyallahu anha sabiq anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful usrul awakhir min Ramadhan hatta tawaffa Allah, fa inni i'takafa fi ghairi hadzal waqtu jaz. Dhalika lakinnahu khilaful aula wal afdal. Dan yang paling afdal waktu i'tikaf itu 10 terakhir dari Ramadan. Karena hadis Aisyah yang berlalu bahwasanya Nabi i'tikaf di 10 hari bulan Ramadan sampai beliau meninggal. Kalau seandainya dia i'tikaf di selain waktu itu maka boleh, tetapi dia menyelisih yang utama dan yang lebih baik. Tawaib ini diantara daripada waktu i'tikaf. Yang kedua, mustahabnya apa i'tikaf itu? Harus apa yang kita lakukan di i'tikaf itu? Ya, karena sebagian itu tidak paham itikaf itu untuk apa. Ya, jauh-jauh itikaf, misalkan bawa tenda di masjid, tetapi apa? Di rangsalnya ada Indomie, ada kopi ABC, ada kopi kapal api, ada snack, ya, ada bantal, ada guling. Di masjid apa kerjaannya? Tidur. Malam hari ngopi. ya, kira ngantuk tidur lagi. Ya, itikaf itu bukan suruh tidur sama ngopi. Itikaf itu tujuannya apa? Ibadah. Ya, jauh-jauh apa namanya? Pengen itikaf ini banyak dulu di Damaj kita. Kalau Ramadan itu memang liburannya anak sekolah. Masjid itu penuh, tapi isinya apa? Kopi sama apa? Snack. Kalau malam ya dinyalain lampu kecil di tendanya, ngobrol sampai pagi. Ntar kalau imam sudah Allahu Akbar mau rukuk, luari kayak orang mau perang itu, mau ikut rukuk. Ya kan, mazhabnya sebagian mereka kan kalau rukuk dapat satu rakaat, lumayan. Ya, nah walaupun nah sempat ngopi tapi masih bisa mendapatkan pahala apa jamaah. Salam, balik lagi ke belakang, ngobrol lagi, bikin majelis lagi. Ya, teh kalau mereka biasanya, kalau kopi jarang. Teh yang dicampur cengkeh, ya, campur macam-macam. Kayak oseng-oseng tehnya. Kalau kita oseng-oseng, tumis. Ya ada cengkehnya, ada kapulaganya. Ada apa lagi? Semacam-macam. Ya, tumisnya teh ya di Yaman. Ini kalau sudah minum teh Yaman, itu teh, segala teh enggak kerasa, hampar di mulut. Nah. Jadi ya seperti itu, sebagian mahasiswa yang enggak paham kerjanya itu. Habis Ramadan selesai, mau Idul Fitri, semua karpet bau. Ya. Yang capek santri. Tulab. Baik. Wal i'tikaf ibadatun yakhlu fiha al-'abdu bi khaliqihi. I'tikaf ibadah menyendirinya seorang hamba kepada menyendirinya seorang hamba dengan penciptanya. Wa yaqta'u al-'ala'iqa 'amma siwa, dan memutuskan hubungan-hubungan dengan yang lainnya. Maka di sini kalau na'am seseorang itu enggak paham i'tikaf berat. Taib. Fa yustahabu lil mu'takif an yatafarraq lil ibadah. Mustahab bagi yang i'tikaf untuk benar-benar menyendirikan untuk ibadah. Dia tidak keluar kecuali jamaah. Balik lagi baca Quran, murojaah. Fa yakthur minas shalah, banyak salat. Kalau misalkan memang ngantuk, banyak salat sunnah. Wa dzikri. Ya, wa dzikri dan zikir, wa du'a, wa qira'atul Qur'an, wa taubah, wa istighfar, wa nahudhalik minat ta'at alati tuqarribuhu ilallahi ta'ala. Yang kedua, mayubahu lil mutakif, mayubahu lil mutakif al khuruja minal masjid lamma la budda minhu kal khuruju lil akli wa syurb idha lam yakun lahum man yahduruhuma wal khuruj li qabail hajah wal wudu' minal hadati wal iktisal minal janabah. Yang diperbolehkan bagi yang itikaf, boleh bagi yang mutakaf untuk keluar dari masjid. Dari pintu masjid boleh. Kalau misalkan harus, seperti untuk beli makan, kalau enggak ada yang menghantarkan, beli minum kalau tidak ada yang menghantarkan. Ya, keluar untuk menunaikan hajatnya, buang air besar, barang kecil, mandi, wudu, dan juga mandi dari janabah. Wa yubah lahul at-tahadduts ila an-nasi fi ma yufid wa su'al an ahwalihim amma tahadduts fi ma la yufid wa fi ma la darurata fi fa inna yunafil maqsud al-ittikaf wa mashuri amin ajrihi. Dibolehkan seorang yang itikaf untuk berbincang-bincang sejenak ya tentang manusia, apa yang kepada manusia apa yang bermanfaat, bertanya tentang keadaan mereka. Adapun berbincang-bincang pada apa yang tidak bermanfaat, ya masalah-masalah sifatnya enggak bermanfaat, ini gamismu bagus, ini belinya di mana ini? Ntar kalau saya setelah itikaf ya antarkan, beli di mana gamis ini? Ya, ini enggak bermanfaat. Enggak ada darurah. Maka di sini menafikan tujuan itikaf untuk apa? Wa yubalahu an yazurahu ba'du ahlihi wa aqaribi, boleh kerabatnya menziarahinya. Wa an yatahaddats ilaihi sa'atan min zaman, sesaat untuk ngobrol. Wal khuruj min mu'takifi li tawdi'ihi, mengantarkan dia keluar dari itikafnya boleh. Di hadis Safiyah radhiyallahu anha qalat, hadisnya Safiyah istrinya Rasul, ummul mukminin, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fa ataitu lailan fa haddatsuhu tsumma qumtu fa fanqalabtu fa qama ma'i liyaqbilani. al hadis makna liyukallibani yarudduni ila baiti. Turun Nabi itikaf, aku mendatanginya di malam hari, aku berbincang-bincang, kemudian aku pamit, aku ya berbalik. Kemudian Nabi bangkit bersamaku dan menyertaiku, mengantarkan aku sampai rumah. Walil mu'takif an yakula wa yashraba wa yanam fil masjid ma'al muhafadha ala nadhafatil masjid wa siyanatihi. Dan bagi yang itikaf untuk makan, minum, tidur di masjid dan menjaga kebersihan dan na'am kenyamanan masjid. Nah, dulu sempat kalau di kita suruh buka waktu sholat, suruh buka tempat itikafnya, singkap semuanya. Kenapa? Banyak maling. Kalau sudah itikaf itu semuanya sudah. Nah, karena banyak yang mengadu, banyaknya ya, ya surah katanya yang mencuri, maka disingkap semuanya ketika sholat. Ya, disingkap tenda-tenda mereka ketika sholat. Boleh. Yang terakhir masalah turabiyah mubtilatil itikaf, pembatal itikaf. Yang pertama al-khuruj minal masjid ghairi hajatin amdan, keluar dari masjid tanpa ada kebutuhan. Wa in qalla waqtal khuruj, walaupun sebentar. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha kana la yadkhulul baita illa li hajatin wa idza kana mu'takifan wa li anna al-khuruj yafutul muqthu fil mu'takif wa huwa ruknul itikaf. Hadits Aisyah menyebutkan dulu tidaklah keluar dari rumah kecuali untuk hajah apabila beliau sedang itikaf. Tidak pernah masuk rumah kecuali ada kebutuhan, mandi, ambil makan, ambil minum, kalau beliau sedang itikaf. Kenapa? Karena keluar ini menghilangkan penetapan di masjid, di tempat itikafnya, dan ini merupakan rukun itikaf. Jadi kalau keluar dari rukun ya batal. Yang kedua al-jima', walau kana dhalika lailan au kana al-jima' kharijul masjid. Ya, jima' hubungan badan di malam hari atau siang hari, walaupun jimana di luar masjid, bukan di tempat itikafnya, ini membatalkan. Apa dalilnya? Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian ya bercampur dengan mereka, ya, para wanita istri dalam keadaan kalian itikaf di masjid. Wa fi hukmil injalu bisyahwatin biduni jima'in kal istimna wa mubasharati zaujah fi ghairi fajr, dan berbagai macam perkara-perkara yang menyebabkan ya junub ya dengan apapun. Yang ketiga dihabul akli, stres. Fayat sudul itikaf bijunun wasukri. Maka apa? Merusak itikaf karena gila, stres ataupun mabok. Li khurujil majnun wal wasukran an kaunihima min ahlil ibadah, karena keluarnya kedua orang ini dari ya pembebanan ibadah. Yang ketiga haid wan nifas, li adami jawazi muktil haid wan nifas fil masjid. Haid dan nifas, apabila dia sedang haid maka keluar dan batal. Yang kelima riddah, ya murtad, li munafatiha lil ibadah. Murtad juga menafikan ibadah. Wa li qaulihi ta'ala lain asrok talayahbatanna amaluka, kalau seandainya engkau bersekutu syirik maka hinanglah segala bentuk amalanmu. Ini di antara itikaf yang di sebutkan tata caranya dalam syariat kita. Dan tidak ada syarat itikaf itu harus di tiga masjid, walaupun ada pendapat demikian dari Syekh Albani dan juga yang lainnya, tetapi yang disebut oleh para ulama yang lain dan menguatkan dengan berbagai dalil yang mereka bawakan, itikaf itu di mana saja, yang penting masjid yang dipakai di sana apa sholat jamaah. Nah, lebih bagus apalagi kalau dipakai di sana sholat Jumat, sehingga apa tidak butuh untuk keluar masuk masjid, tetapi cukup di masjid yang dia pakai untuk itikaf tadi. Ini seputar itikaf. Wallahu taala alam bissawab.